Qanifidin rahimakumullah, ini sebagian ayat yang menerangkan bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki sifat al-ilm, maha berilmu, dan salah satu nama Allah adalah al-alim. Ilmu Allah Azza wa Jalla mencakup segala sesuatu sebagaimana dalam ayat tadi yang tersembunyi ataupun yang tampak, yang gaib maupun yang syahadah, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jal. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Allah Azza wa Jal mengetahui pengkhianatan mata, yakni ketika seorang nampaknya melihat sesuatu tapi ternyata dia melirik ke yang lain, kepada sesuatu yang haram misalnya, Allah Azza wa Jalla mengetahui. Wa ma tukhfi as-sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Jadi apa yang di dalam dada kita, kita meyakini sesuatu, kita menyangka sesuatu, kita menyembunyikan sesuatu dalam diri kita, Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui. Disebutkan pula oleh para ulama bahwa ilmu Allah Azza wa Jalla mencakup apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang belum terjadi, apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi seperti apakah nanti kejadiannya. Semuanya itu dalam pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Ini terkait dengan nama Al-Alim, atau disebutkan di sini Al-Alim. Kemudian Al-Khabir. Al-Khabir ini ada kesamaan dari sebagian sisinya dengan nama Al-Alim. Namun Al-Khabir ini lebih dalam, karena maknanya al-alim bi bawatinil asya wa khafiyyiha, yang mengetahui batin sesuatu yang tidak tampak, ya, pada sesuatu, wa khafiyyiha, dan yang tersembunyi. Jadi nama Allah Al-Khabir kalau kita terjemahkan ya yang maha berilmu. Tapi sekali lagi ini punya makna yang lebih daripada al-alim, lebih spesifik, yaitu terkait dengan hal-hal yang lembut, yang tersembunyi. Nah, ini semakin menekankan kepada kita bahwa ilmu Allah Azza wa Jal mencakup segala sesuatu, sampai perkara-perkara yang sangat lembut, sangat tersembunyi, semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jal. Terkait dengan Al-Khabir, nama ini telah disebutkan oleh Allah Azza wa Jal di sebagian ayatnya, yaitu pada surat Al-Mulk ayat yang ke-14, Allah berfirman, Ala ya'alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ala ya'alamu, tidakkah mengetahui, man khalaqa, siapa yang menciptakan, wa huwa al-latiful khabir, sementara dia al-latif, yang maha lembut, Al-Khabir, yang maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan tentang ilmu Allah Azza wa Jalla yang maha luas, karena disebutkan di sini di awal ayatnya, Ala ya'lamu man khalaq, tidakkah berilmu atau mengetahui siapa yang menciptakan. Artinya, tidakkah yang menciptakan itu maha mengetahui? Tentu. Setiap penciptaan terhadap makhluk-makhluk, Allah Azza wa Jalla tentu mengetahui perihal makhluk tersebut. Tidak menciptakan istilahnya jadi-jadian secara kebetulan. Tidak. Bahkan Tidaklah Allah menciptakan sesuatu kecuali berdasarkan ilmu. Menciptakan manusia mungkinkah tanpa ilmu begitu saja sehingga menjadi manusia-manusia seperti kita dan seperti orang-orang yang lain, penuh dengan keajaiban yang ada pada tubuh manusia itu? Apakah yang seperti ini tercipta tanpa ilmu? Tentu jawabannya tidak mungkin. Penciptaan langit yang begitu besar tanpa tiang, begitu luas, apakah tercipta begitu saja tanpa ilmu? Tidak mungkin. Penciptaan tata surya dan yang macam-macam di langit maupun di bumi, apakah begitu saja tanpa ilmu? Tidak mungkin. Makanya Allah mengingatkan, ala ya'lamu man khalaq, tidakkah yang menciptakan itu maha mengetahui? Tentu jawabannya ya. Dan ciptaan Allah begitu banyak, sangat banyak sekali, baik perkara-perkara besar dan makhluk-makhluk besar maupun makhluk-makhluk yang kecil dan sangat kecil. Kalau begitu ilmu Allah Azza wa Jal mencakup segalanya, perkara-perkara besar dan makhluk-makhluk besar maupun makhluk-makhluk yang sangat kecil dan bahkan sangat lembut, tidak terlihat kecuali dengan alat, ya, kalau oleh manusia. Nah, jadi ayat ini mengandung keterangan tentang keluasan ilmu Allah Azza wa Jalla. Kalau kita perhatikan, ayat ini mengandung tentang keluasan ilmu Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Azza wa Jalla menutup ayat ini dengan wa huwal latifu al khabir, dan Allah Maha al khabir, Maha berilmu, sangat berilmu, sampai pun pada perkara-perkara yang sangat lembut. Nah, ini harus kita yakini. Ikhwan fillah rahimakumullah, terkait dengan mengimani ilmu Allah Azza wa Jalla yang maha luas ini, di sana tergelincir sebagian kelompok-kelompok yang sesat, di mana sebagian kelompok-kelompok yang sesat tidak meyakini seperti yang diyakini Ahlus Sunnah terkait dengan ilmu Allah. Mereka terutama dalam bab ilmu Allah tentang perbuatan manusia, mereka mengatakan bahwa Allah Azza wa Jal baru mengetahui kalau manusia telah melakukan perbuatannya. Sebelum itu Allah Azza wa Jal tidak mengetahui. Nah, ini orang-orang Qadariyah yang sangat ekstrim, dan ini para ulama menghukumnya sebagai orang-orang yang bukan lagi muslim, alias murtad dengan keyakinan seperti itu. Kenapa? Karena ini meyakini tentang tidak sempurnanya ilmu Allah Azza wa Jal. Bagaimana dikatakan Allah baru tahu kalau orang melakukannya. Jadi seolah-olah ya, mereka mengatakan manusia lebih tahu tentang dirinya daripada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini alhamdulillah, yakni menurut para ulama, kelompok yang seperti ini waktu, entah sekarang ya, kalau dulu ulama mengatakan sudah punah ya, kelompok tersebut. Apakah sekarang ada yang mewarisinya lagi? Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya, terkait dengan nama Allah tersebut, juga kita selaku seorang muslim harus memiliki suatu perbuatan yang menjadi buah daripada pengetahuan kita terhadap ilmu Allah tersebut. Artinya, ketika kita mengetahui Allah itu Al-Alim, Al-Khabir, maka kita harus berhati-hati di dalam berbuat dan berkata. bahkan dalam berencana, berniat. Karena semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jal. Nah, ini yang disebut oleh para ulama, yakni pada tiap-tiap nama dari nama-nama Allah itu akan membuahkan nilai ta'abbud, nilai ibadah pada diri setiap muslim. Artinya ketika kita mengetahui nama-nama Allah itu, jangan sekedar sebagai informasi dan pengetahuan, oh Allah Maha berilmu, sudah, titik. Bukan begitu. Tiap-tiap nama dari nama-nama Allah, setelah kita ketahui maksudnya, harus ada buah di dalam perilaku kita, menimbulkan ta'abbud, peribadatan, ya, sikap peribadatan pada diri kita karena iman kita terhadap nama Allah tersebut. Makanya tadi saya katakan, jadi kalau kita tahu Allah Maha berilmu, apa kita kemudian semaunya saja dalam berbuat? Tidak. Apapun yang kita lakukan Allah Maha tahu, maka berhati-hatilah. Sampai sekali lagi, dalam kita berniat, dalam kita berencana, yang ada dalam dada-dada kita ini semuanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi seorang muslim yang mengimani hal ini dengan iman yang benar, kemudian iman itu membuahkan suatu hasil, maka perilakunya akan sangat baik, lahir maupun batin. Kenapa? Karena secara lahiriah jelas dia merasa diawasi, sampai urusan batin pun akan menjadi baik dalam niatan-niatannya, ya, karena dia pun yakin bahwa Allah Maha tahu apa yang ia niatkan dan apa yang ia rencanakan. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, mungkin kita pernah ingat hadis Nabi SAW bahwa Allah Azza wa Jal memiliki 99 nama. Lillahi 99 asman, mi'ah illa wahid. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang melakukan ihsa pada nama-nama itu, dia pasti akan masuk ke dalam surga. Jaminan dari Nabi SAW, siapa yang melakukan ihsa terhadap nama-nama itu, dia pasti akan masuk ke dalam al-jannah. Apa makna ihsa? Mungkin sebagian menerjemahkan mudahnya menghafal begitu, tapi penerjemahan seperti itu sangat kurang, ya. Karena kalau sekedar menghafal, akhirnya orang sekedar sibuk menghafalkan asmaul husna walaupun dia tidak tahu maknanya. Mengurutkan asmaul husna walaupun tidak tahu namanya, walaupun perilakunya tidak konsekuen dengan apa yang dia ketahui daripada nama-nama Allah. Makanya kita mesti mengetahui apa makna ihsa. Disebutkan oleh ulama bahwa ihsa itu punya beberapa makna, ya. Tingkatan pertama, ini dia mengetahui nama-nama Allah tersebut, bahwa Al-Alim itu adalah salah satu nama dari nama-nama Allah, Al-Khabir adalah salah satu nama dari nama-nama Allah. Tingkatan berikutnya atau langkah berikutnya, dia pun mengetahui maknanya. Apa makna Al-Alim, apa makna Al-Khabir, apa makna As-Sami', apa makna Al-Basir, dan seterusnya. Tingkatan berikutnya, setelah dia mengetahui, maka dia pun memiliki sikap ta'abbud terhadap nama-nama Allah Azza wa Jal. Itu yang tadi kita sebutkan, ya, ada konsekuensi daripada pengetahuan tersebut, yaitu berupa buah dalam perilaku kita dengan kita melakukan apa yang semestinya berdasarkan apa yang kita imani dari nama-nama Allah Azza wa Jal tersebut. Ketika kita tahu Allah Maha berilmu, maka berhati-hati dalam berbuat, dalam berniat, dalam berencana, karena Allah Maha mengetahui perbuatan kita. Nah, ini termasuk bagian daripada ihsa. Begitu pula nanti nama-nama yang lain, misalnya Allah Azza wa Jal At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Setelah tahu nama itu, tahu maknanya, Allah Maha Penerima Taubat, banyak-banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Jangan menghalangi diri untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ketika jatuh dalam maksiat, segera kembali kepada Allah. Nah, ini nilai ta'abbud yang itu adalah buah daripada keimanan kita terhadap nama, dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nah, sekali lagi ini bagian daripada ihsa. Orang yang melakukan ihsa terhadap 99 nama dari nama-nama Allah dijamin masuk ke dalam al-jannah. Bagaimana tidak? Satu nama ini saja kalau kita betul-betul melakukan ihsa padanya, ini sudah membentuk karakter seorang muslim yang sangat baik lahir batin. Bagaimana ia kemudian dapat nama Allah yang lain dan dia sikapi dengan sikap yang sama sampai 99 nama, maka akan terwujudlah ya sosok seorang muslim yang beriman kepada Allah dan sangat taat kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentu akan masuk ke dalam al-jannah. Lain halnya dengan orang yang sekedar hafal tapi tidak tahu maknanya, menyebut-nyebut tapi perilakunya berbeda dengan apa yang semestinya dia lakukan terkait dengan imannya kepada nama-nama Allah, maka yang seperti ini tidak melakukan ihsa sehingga tidak ada jaminan baginya untuk masuk ke dalam al-jannah. Begitu. Kemudian beralih kepada nama Allah berikutnya atau sifat Allah berikutnya yang wajib kita imani, Al-Mudabbir Al-Qadir. Di antara sifat Allah yang wajib kita imani bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Mengatur. Al-Mudabbir artinya yang Maha Mengatur. Dan ini adalah salah satu sifat yang wajib kita imani. Dan ini wallahu a'lam yakni merupakan ikhbar, berita bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Mengatur. Al-Mudabbir seingat saya bukan salah satu nama dari nama-nama Allah. Adapun At-Tadbir, pengaturan, itu adalah salah satu sifat dan perbuatan dari perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan sifat ini, At-Tadbir, dalam sebagian ayat, diantaranya pada surat As-Sajdah ayat yang kelima, Allah berfirman, Yudabbirul amra minas samai ilal ard. Allah Azza wa Jalla yudabbirul amra, mengatur urusan, minas samai ilal ardi, dari langit ke bumi. Demikian pula pada surat Yunus ayat yang ketiga, Allah juga menyebutkan yudabbirul amr, ya, Allah Azza wa Jal mengatur urusan. Dan masih ada beberapa ayat yang lain yang terkait dengan sifat at-tadbir, bahwa Allah Azza wa Jal mengatur. Ini juga wajib kita imani. Sehingga dari sini seorang muslim wajib mengimani bahwa segala urusan ini diatur oleh Allah Azza wa Jal. Minas samai ilal ardi, dari langit ke bumi, ini dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu urusan yang di langit, yang bumi, dan yang di antara keduanya, kecil maupun besar, tidak lepas daripada pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kita juga mengambil suatu faedah yang sangat penting, bahwa Kita tidak boleh meyakini adanya pengatur alam ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau meyakini bahwa pengaturan sebagian alam ya telah dilakukan oleh sebagian makhluk Allah karena mencapai tingkatan tertentu manusia, misalnya karena derajatnya tinggi sudah sampai tingkatan wali, sudah sampai tingkatan apa misalnya badal atau yang lain, kemudian dianggap dia punya kekuasaan dalam mengatur sebagian wilayah dari alam ini. Nah, ini merupakan keyakinan yang tidak benar. Ya, pengaturan alam ini mutlak kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Begitu pula keyakinan sebagian masyarakat yang mungkin masih terpengaruh oleh keyakinan-keyakinan kuno, ya, di mana misalnya tempat tertentu, ya, misalnya di sini Gunung Merapi, misalnya, ini ada penunggunya yang mengaturnya, Laut Selatan, Segoro Kidul, juga ada penunggunya yang mengaturnya. Nah, seolah-olah makhluk-makhluk itulah yang berkuasa di tempat-tempat tersebut. Ini merupakan keyakinan yang sangat bertolak belakang dengan ayat-ayat tadi. Allah lah yang yudabbirul amra, mengatur segala urusan di langit maupun di bumi. Di bumi ini lautnya, daratnya, gunungnya, semuanya dalam pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Laut mau pasang, mau surut, mau tenang, mau berombak, mau tsunami, semuanya aturan Allah Azza wa Jalla. Gunung mau tenang, mau meletus, mau subur, mau kering kerontang, itu urusan Allah Azza wa Jalla. Pengaturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan selain Allah Azza wa Jalla dari makhluk-makhluk halus yang diyakini oleh manusia sebagai penunggu tempat-tempat tersebut dan memiliki kekuasaan mengatur tempat-tempat itu. Ini tidak dibenarkan. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis, misalnya ketika Nabi SAW pulang dari Taif, di sana ada malaikat penjaga gunung. Nah, ternyata yang menjaga gunung itu malaikat. Malaikat apakah menjaga dengan sendirinya? Tidak. Itu dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sama sekali tidak bermaksiat sedikit pun dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau begitu ya, ini yang wajib kita yakini, bahwa malaikat-malaikat Allah itulah yang menjaga manusia, yang menjaga gunung maupun tempat-tempat yang lain, tapi semuanya tidak keluar sedikit pun dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kembali kepada faedah daripada keimanan kita terhadap sifat Allah At-Tadbir, bahwa Allah mengatur alam semesta ini, jangan sampai seorang muslim berkeyakinan adanya penunggu-penunggu tempat tertentu yang diyakini dialah sebagai pengatur dan penguasa tempat tersebut. Ini keyakinan yang menyimpang, ya, dan keyakinan yang ada pada sebagian orang-orang musyrikin di zaman dahulu juga seperti itu. Ini datang waktu isya, silakan muadzin. Adzan, kemudian kita lanjutkan ba'da adzan, setelah adzan. Bismillah. Melanjutkan tentang sifat dari sifat-sifat Allah At-Tadbir, dan Syekh Ubaid Habibullah memberikan faedah bahwa sebagian ulama menganggap Al-Mudabbir juga sebagai salah satu nama dari nama-nama Allah, seperti Al-Khattabi, kemudian Al-Baihaqi dan Abu Bakar Ibn Al-Arabi Al-Maliki. Mereka menganggap ini juga salah satu nama dari nama-nama Allah. Tentunya ada khilaf, sebagian ulama yang lain tidak menyebutkan ini sebagai nama dari nama-nama Allah, tapi ini merupakan sifat At-Tadbir, sifat mengatur alam, jelas sebagaimana dalam ayat-ayat yang tadi kita sebutkan. Kemudian Al-Qadir termasuk yang wajib kita yakini terkait dengan nama dan sifat Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla adalah Al-Qadir, artinya yang maha mampu. Kita wajib mengimani sifat dari sifat-sifat Allah Al-Qudrah. Allah memiliki Al-Qudrah, yakni kemampuan. Dan salah satu nama Allah adalah Al-Qadir. Salah satu Al-Asma'ul Husna adalah Al-Qadir. Al-Qadir disebut dalam beberapa ayat, di antaranya pada surat Ar-Rum ayat yang ke-54, wa huwal alimul qadir. Dan Allah Azza wa Jal maha berilmu, Al-Qadiru, dan maha mampu. Maha berilmu dan maha mampu. Tentang kemampuan Allah Azza wa Jal, sesuatu yang sangat nyata, sesuatu yang tidak seorang pun memungkiri tentang sifat Allah ini, bahwa Allah Azza wa Jal maha mampu. Makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal yang di sekeliling kita sangat menunjukkan bahwa penciptanya maha mampu. Ya, bahkan Allah Azza wa Jal memberikan suatu perumpamaan, yaitu tentang salah satu makhluk Allah Azza wa Jal, yaitu misalnya ya nyamuk atau lalat. Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang nyamuk dan lalat ini, dan menerangkan bagaimana kelemahan selain Allah Azza wa Jal. Ya, Allah Azza wa Jal menciptakan makhluk-makhluk tersebut, di antaranya tadi nyamuk dan lalat, yang kelihatannya hewan yang sepele. Ya, orang mungkin sebagian besar tidak pernah berpikir tentang kedua makhluk ini, nyamuk maupun lalat. Dia pikir nyamuk ya biasa menggigit, lalat ya seperti itu. Tapi coba seseorang berpikir tentang dua hewan ini, makhluk Allah yang kecil tersebut, apakah ada manusia yang mampu membuat makhluk seperti itu? Bahkan seandainya mereka berkumpul, para ahli dan yakni di bidang apa, tentang hewan-hewan, ya, para ahli biologi maupun ahli apalah, yang bisa saling bantu-membantu untuk menciptakan dua makhluk tersebut, tidak akan bisa. Bahkan disebutkan dalam ayat, ketika lalat itu menjilat di muka seseorang, dia pun gak bisa menghindar darinya. Allah Azza wa Jal sebutkan hal itu sebagai bentuk keterangan kelemahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bagaimana dengan lalatnya itu sendiri? Kalau sekedar menghindari daripada jilatan lalat saja tidak bisa, apalagi mau membuat seekor lalat. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, ini cukup sebagai pelajaran bagi kita bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa dan Maha Mampu. Bagaimana dengan makhluk-makhluk yang lain, makhluk-makhluk seperti langit, bumi, dan yang lain-lain. Dari sini kita juga ambil faedah di antaranya, termasuk faedah yang sangat penting dari kemahamampuan Allah Azza wa Jalla ini, yaitu tentang kebangkitan manusia nanti di hari akhir. Ternyata sebagian orang tidak beriman dan meragukan tentang kebangkitan makhluk. Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana orang-orang musyrikin membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah mengajak mereka untuk beriman tentang yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Sampai di antara mereka ya ada yang mengambil tulang yang sudah lapuk, kemudian diremas-remas dan dihancurkan sambil mengatakan, siapa yang menghidupkan ini nanti? May yuhil 'idhama wa hiya ramim. Ya. Jadi bukan sekedar tidak percaya, bahkan sambil menghina lagi. Siapa yang bisa menghidupkan ini? Sudah hancur seperti ini. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ya, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Dan seterusnya. Pada surat Yasin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia membuat suatu perumpamaan tadi dengan cara seperti itu sambil mengingkari akan adanya hari kebangkitan. Kalau sudah mati, sudah lapuk seperti ini, jadi tanah, siapa yang bisa menghidupkannya lagi? Allah Azza wa Jalla membantah dengan suatu bantahan yang bila orang memikirkannya, ya bantahan yang sedikit itu sudah cukup bagi dia. Allah katakan wa nasiya khalqah. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dia membuat suatu perumpamaan tapi dia lupa tentang penciptaan dirinya sendiri. Ini sudah cukup untuk bantahan kepada orang itu. Wa nasiya khalqah. Dia lupa tentang penciptaan dirinya sendiri. Coba dia berpikir sebelum seperti itu. Ya. Kalau dia sekarang umurnya misalnya ya, ketika itu umurnya 50 tahun, 55 tahun sebelum itu dia jadi apa? Ya. Kalau dia umur sudah enggak usah 51 tahun. Ya. Dia jadi apa? Kalau dia umurnya 60 ya, 61 tahun yang lalu dia jadi apa? Dia belum jadi apa-apa, lam yakun syai'an madhkura. Belum jadi apa-apa. Masih tanah mungkin. Ya. Tapi kemudian dengan proses sesuai dengan sunnatullah, dan bila Allah menghendaki langsung jadi akan jadi. Tapi Allah dengan sunnatullah membuat dia dengan proses setahap demi setahap sampai ya jadi air mani, sampai jadi janin, sampai lahir, sampai menjadi orang dewasa, sampai menjadi orang yang berakal. Nah, ternyata sudah jadi seperti ini sekarang. Dengan kulitnya, dengan rambutnya, dengan darahnya, dengan otaknya, dengan yakni postur tubuh yang lengkap. Jadi seperti ini. Nah, tidakkah dia ingat ketika itu? Ya, ketika dia masih kecil, kemudian sebelum itu, ternyata belum jadi apa-apa. Sekarang sudah jadi seperti ini. Siapa yang membuat seperti itu? Siapa yang menciptakan seperti itu? Ya. Nah, yang membuat dia seperti ini sekarang, ketika nanti dia mati, hancur, untuk membuat seperti itu lagi, bukankah mudah? وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Dan dialah Allah Azza wa Jal yang memulai penciptaan makhluknya itu. ثُمَّ يُعِيدُهُ. Kemudian Allah Azza wa Jal akan mengembalikannya lagi. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Dan itu lebih mudah bagi Allah Azza wa Jal. Ya. Nah, mestinya dia berpikir. Jadi jangan dengan kesombongannya dan kecokakannya, dengan menghina, membuat perumpamaan seperti itu, kemudian mengatakan siapa yang akan menghidupkannya lagi. Loh, kamu sekarang ini siapa yang membuat kamu bisa seperti ini? Nah, Allah Azza wa Jalla mengingatkan, nasiya khalqah, dia lupa tentang penciptaan dirinya. Ditegaskan lagi, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Kalau dia dengan kata-kata wa nasiya khalqah enggak juga paham, ya, dengarkan lanjutannya. Katakan kepada dia, yuhyiha, yang akan menghidupkannya lagi, alladzi ansha'aha awwal marrah, yang menciptakannya pertama kali. Yang membuat pertama kali itu nanti yang akan mengembalikannya lagi. Ya. Bahwa bikulli khalqin alim, dan dia Allah Azza wa Jal maha berilmu atas segala sesuatu yang diciptakannya. Nah, inilah salah satu buah daripada kita mengimani nama Allah Al-Qadir terkait dengan bab yang penting ini. Karena sebagian orang tidak mengimani adanya yaumul ba'ats, adanya hari kebangkitan, ya, hanya bersandar dengan akal dan pikirannya yang serba kekurangan, untuk tidak mengimani apa yang mesti diimani atau mengingkari apa yang mesti diimani. Maka seorang muslim dengan meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla Al-Qadir maha mampu, dia akan beriman dengan semuanya itu. La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah pun mengingatkan juga, sungguh penciptaan langit-langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Dia sekarang mengingkari kembalinya manusia sebagai mana wujudnya yang sebelumnya. Nah, kok sekedar manusia? Yang menciptakan langit itu siapa? Yang menciptakan bumi seluruhnya itu siapa? Allah Azza wa Jalla yang maha mampu. Nah, kalau untuk menciptakan kamu manusia yang seperti itu lebih sulit daripada langit, daripada bumi? Begitu mudah, dan semuanya mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang sulit. Allah Azza wa Jalla mengingatkan manusia yang tidak beriman atas kemampuan Allah Azza wa Jalla dalam bab ini. Lihat langit, siapa yang menciptakan langit? Lihat bumi, siapa yang menciptakannya? La khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Sungguh penciptaan terhadap langit-langit dan bumi lebih besar daripada manusia. Nah, kenapa kalian mengingkari kembalinya manusia nanti di hari kebangkitan? Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi manusia itu kebanyakan tidak mengetahui. Hanya sibuk dengan urusan dunianya, mikir dunia, besok mau programnya apa, mau bagaimana, menumpuk-numpuk harta, itu saja yang dipikirkan. Tidak pernah berpikir tentang keimanan, tidak pernah berpikir tentang apa kewajibannya dan apa tanggung jawabnya di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak. Kemudian berikutnya, As-Sami'u Al-Basir. Di antara yang wajib kita imani juga sebagai seorang muslim adalah mengimani salah satu dari nama-nama Allah, yaitu As-Sami' yang maha mendengar. Kita wajib mengimani nama Allah As-Sami'. As-Sami' adalah salah satu nama dari nama-nama Allah Al-Husna, salah satu dari Asma'ul Husna As-Sami' yang maknanya yang maha mendengar. Jadi dari sini kalau begitu Allah Azza wa Jalla punya sifat pendengaran. Allah maha mendengar. Terkait dengan nama Allah Azza wa Jalla As-Sami', telah disebutkan dalam banyak ayat, begitu pula Al-Basir. Tapi kita fokus ke As-Sami' terlebih dahulu. Pada surat Asy-Syura ayat yang ke-11, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. "Wa huwa as-sami'ul basir." Dan dialah Allah Azza wa Jalla yang maha mendengar, al-basir yang maha melihat. Pada surat An-Nisa ayat yang ke-58, Allah berfirman, "Innallaha ni'ma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla maha mendengar lagi maha melihat. Telah disebutkan pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya beliau bersabda, "Irba'u 'ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Innakum tad'una sami'an basira qariba." Ketika para sahabat mereka itu menyeru Allah Azza wa Jalla dengan suara-suara yang keras dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah alaihi wasallam, beliau mengingatkan, "Irba'u 'ala anfusikum." Kasihanilah diri-diri kalian. Tidak usah berteriak-teriak begitu, terlalu keras. Maksudnya begitu. Kenapa? "Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba." Kalian itu tidak sedang berdoa menyeru zat yang tuli atau yang gaib yang tidak ada. "Tad'una sami'an basira qariba." Kalian ini sedang berdoa atau menyeru zat yang maha mendengar, yang maha melihat, ya, dan yang maha dekat. Nah, pada hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla maha sami', maha mendengar. Maka wajib kita meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla maha mendengar. Maha mendengar, ya, segala sesuatu yang bagi kita mungkin kecil, tidak terdengar, tapi semuanya bagi Allah Azza wa Jalla terdengar. Arti daripada mendengar itu apa? Idrakul aswat, menangkap suara. Sehingga suara seperti apa kecilnya terdengar oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebagai suatu contoh bagaimana sifat Allah, yaitu Allah mendengar segala sesuatu ini, adalah apa yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah seorang wanita yang mengeluhkan tentang suaminya, yang kemudian diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayatnya pada surat Al-Mujadalah. Hawlah bintu Hakim, seorang wanita yang salihah, datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam mengadukan tentang suaminya. Suaminya yaitu kalau enggak salah Aus bin Shamit. Ketika itu ada masalah antara suami dengan istri, sebagaimana umumnya biasanya ada saja masalah, tapi yang jadi masalah ketika tidak disikapi dengan benar sesuai syariat. Aus ibn Shamit radhiyallahu anhu jatuh dalam suatu kekeliruan ketika dia mengatakan kepada sang istri pada saat itu, anti alayya ka dhahri ummi, kamu bagi saya ibarat punggung ibu saya. Dengan kata lain, kamu haram bagi saya. Nah, ini kan kata-kata yang tidak benar diucapkan oleh suami terhadap istrinya. Sementara istri ya adalah seorang wanita yang halal bagi dia, dan dia mengharamkan sekarang atas dirinya dengan ucapan tersebut. Maka si istri mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, ya ini bercerita tentang masa dulunya, sekarang sudah tua ngomong seperti ini, dulu ketika masih muda tidak seperti ini. Intinya seperti itu ya, makna ucapannya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mendengarkan, karena wanita itu datang ke rumah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan mengadukan perihal suaminya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, yang maknanya bahwa dia tidak mendengar dengan jelas apa sesungguhnya yang dikeluhkan oleh sang wanita tentang suaminya itu. Apa ini? Padahal kita tahu bahwa rumah Nabi sangat kecil. Ya, sangat kecil. Kalau seukuran masjid ini, satu di sana, satu di pojok sana, mungkin orang enggak mendengar. Memang tidak ada suara sama sekali. Tapi ya, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat kecil. Namun demikian Aisyah tidak begitu mendengar apa sebetulnya yang dikeluhkan si wanita itu tentang suaminya. Ternyata tidak lama dari waktu tersebut turun ayat. Apa ayat itu? Di muka atau di awal ayatnya menegaskan, qad sami'a Allah, sungguh Allah telah mendengar, qaulallati tujadiluka fi zawjiha, ucapan seorang wanita yang berdialog dengan engkau tentang urusan suaminya. Ya, tentang apa? Bukan tentang urusan ini dan itu. Allah tahu wanita ini mengeluhkan tentang apa? Tujadiluka fi zawjiha, berdialog denganmu tentang suaminya. Watashtaki ilallah, dan mengeluhkan atau mengadukan ini kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah mendengar dialog kalian berdua. Kemudian disebutkan tentang hukum orang yang mengatakan seperti itu. Allah menyebutkan itu qaul apa, mungkaran minal qauli wazura, ucapan sang suami itu adalah ucapan yang mungkar dan tidak benar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika turunnya ayat itu, ya, kita mungkin juga ketika mendengar ayat itu enggak pernah terlintas pada kita suatu hikmah dan suatu ilmu yang menambah keimanan kita. Bahkan kita mungkin ketika menghafal ayat itu, bahkan menghafal satu surat, enggak pernah mendapat faedah yang begitu besar terkait dengan keimanan ini. Tapi coba lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Ketika turun ayat itu seolah-olah tersentak. Aisyah mengatakan subhanalladzi wasi'a sam'uhu al-aswat. Maha suci Allah yang pendengarnya yang Maha suci Allah alladzi yang wasi'a sam'uhu pendengarannya meliputi segala suara-suara. Tersentak Aisyah radhiyallahu anha. Aku yang di tempat itu tidak begitu jelas mendengar apa yang dikeluhkan wanita tersebut, tapi Allah azza wajalla dari atas tujuh langit mengatakan qad sami'a Allah. Allah sungguh mendengar. Ya, apa yang dikeluhkan wanita itu. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Dan Allah azza wajalla mendengar perbincangan kalian berdua. Allah dari atas tujuh langit mendengar. Ya. Ikhwan fil din rahimakumullah, ini faedah penting. Betul-betul yang ini menggugah iman tentang bagaimana pendengaran Allah azza wajalla yang maha luas. Bagaimana kemampuan Allah azza wajalla dengan dalam menangkap suara-suara. Semuanya didengar oleh Allah azza wajalla. Ikhwan fil din rahimakumullah, maka dari itu kembali seperti yang tadi kita sampaikan, ya, kita juga melakukan ihsa pada nama tersebut. Kita pun mestinya tumbuh pada diri kita sikap ta'abbud atas nama tersebut. Ketika kita mengimani nama Allah As-Sami' dengan makna yang kita tahu, maka kita pun harus mengatur tutur kata kita. Ya, kalau ngomong diatur omongan kita. Allah Maha mendengar. Walaupun kita bisik-bisik dengan teman kita, jangan disangka Allah enggak mendengar. Allah yang di atas langit sana mendengar apa yang kita ucapkan. Kita berkumpul sekian orang, berbisik-bisik menjauh dari manusia, orang enggak dengar, tapi Allah Maha tahu dan Allah Maha mendengar. Ya. Kita melakukan ucapan-ucapan yang tidak dibenarkan oleh syariat, ghibah, namimah, celaan dan cercaan, ya, dan berbagai ucapan. Ucapan kesyirikan, ucapan bid'ah, ucapan maksiat, semuanya didengar oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana tentunya juga ucapan-ucapan ketaatan. Walaupun selirih apa tasbih kita kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla mendengarnya. Ya, selirih apa ungkapan taubat kita kepada Allah, Allah mendengarnya. Dan yang penting bagi kita adalah didengar oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun orang-orang tidak mendengar ketika kita berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini sekilas tentang keimanan terhadap nama dari nama-nama Allah, yaitu As-Sami'. Semoga dengan ini Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya kepada kita untuk menambah ilmu yang manfaat dan amal yang saleh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, apakah Asy-Syairah? Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim rahimahullah adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, mereka salafi ahlu sunnah wal jamaah, manhaj mereka manhaj sesuai dengan Nabi dan para sahabat dan para imam, Imam Syafi'i, Malik, Ahmad, ya, di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, bukan Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Pertanyaan kedua, harta atau uang yang ditanamkan sebagai modal dengan perjanjian boleh ditarik kembali setelah 2-3 tahun. Yang lebih dari satu nisab juga haul tentunya. apakah wajib di sana. Ya, ala kulli hal, ini saya enggak tahu maksudnya ditarik. Karena ini kalau pertanyaannya tentang zakatnya, yang jelas kalau uang itu sudah di tangan kita, dalam kekuasaan kita, setelah melalui dua syarat nisab dan haul, maka wajib dizakati. Ya, adapun uang yang tidak di tangan kita, maka misalnya, nah itu sifatnya di sini di apa? Dipinjamkan, ya. Kalau dipinjamkan, kalau bisa ditarik, kira-kira dalam arti tidak ada kesulitan, maka kata ulama tetap dizakati tiap tahun, walaupun itu tidak di tangan kita. Tapi ketika diperkirakan sulit ditarik karena orangnya memang sulit, maka baru dizakati setelah di tangan kita. Allahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.